السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa televisi Roja dan para pendengar Suara Iman dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, tanpa terasa kita telah memasuki hari yang ke-20 dari bulan yang mulia, bulan Ramadan, 1439 Hijriah. Semoga hari-hari ini akan memberikan manfaat kepada kita dan kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memaksimalkannya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang terakhir yang kita bahas adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, khotaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah. Khutbatan ma sami'tu mithlaha qattu, yang mana aku tidak pernah mendengar khutbah tersebut sebelumnya. Faqal, lalu beliau berkata, yakni dalam khutbah beliau, "Lau ta'lamuna ma a'lamu, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan menangis yang banyak." Qal, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum khanin, dan kemudian para sahabat menutupi wajah-wajah mereka lalu mereka menangis terisak-isak, yang terdengar suara tangisan mereka dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa memang jiwa memerlukan santapan, memerlukan sesuatu yang dapat mengingatkannya untuk selalu ingat pada Allah, kembali kepada Allah dengan bertobat dan memperbanyak ibadah dan melaksanakan amal-amal kebaikan. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ketakwaan para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka adalah orang-orang yang takut pada Allah. Mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah untuk menemani dan memperjuangkan agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa manusia tidak mengetahui ya apa di balik kehidupannya, dalam arti nasibnya. Oleh karena itu, terkadang dalam kehidupan dunia ini manusia lalai. Dia terlena dengan keindahan dunia, dia terlena dengan kesibukan-kesibukan duniawi, sehingga dia pun lupa kepada akhirat atau lalai terhadap akhirat, padahal dia sendiri tidak mengetahui apa yang sebenarnya akan dihadapinya dari sesudah dia meninggalkan dunia ini. Nah, oleh karena itu Ar-Rasul alaihissalam mengingatkan kepada kaum mukminin, kepada para sahabat beliau, bahwa karena ketidaktahuan kalian terhadap sesuatu yang aku ketahui, maka kalian banyak tertawa dan sedikit menangis. Tetapi seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangisnya. Ini menunjukkan juga keutamaan orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nara rajulun yabki aw rajulun baka min khasyatillahi hatta ya'uda al-labanu fi ad-dara' wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena takut kepada Allah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah sehingga susu bisa kembali ke kantong susu itu. Jadi sehingga air susu yang telah keluar dari abdara itu kantong susu yang ada pada sapi atau kambing. Nah, orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala karena takut kepadanya tidak akan masuk ke dalam neraka, sebagaimana air susu yang telah diperas tidak akan masuk kembali ke dalam kantong susu yang ada pada binatang. Walaysa min ghubar fi sabilillah, dan tidak akan bertemu debu yang berterbangan di jalan Allah dengan asap neraka jahannam. Hadis ini menjelaskan kepada kita dua hal. Yang pertama, yaitu tentang orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, karena betul-betul takut pada Allah Azza wa Jalla sehingga dia meneteskan air matanya, ini tidak akan masuk neraka. Ya, bahkan beliau menggambarkan dalam hadis ini sebuah kemustahilan orang yang menangis karena Allah masuk neraka, sebagaimana sebuah kemustahilan air susu yang telah diperas ya dari seekor binatang, sapi misalnya atau kambing, tidak mungkin air susu itu bisa kembali ke dalam kantong susu dari binatang tersebut. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang mendorong dia atau menjadikannya dia beribadah kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, dia menyesali perbuatan-perbuatannya yang dilakukannya jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang demikian keadaannya, yang menangis karena penyesalannya kepada hari-hari yang telah berlalu, kepada dosa-dosanya yang dia lakukan, kemudian dia kembali kepada Allah ya dengan melakukan amal-amal kebaikan dan bertobat pada Allah taala, maka insyaallah dia akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan tidak akan masuk dalam api neraka tersebut. Kemudian yang kedua yang dijelaskan dalam hadis ini tentang orang yang keutamaan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikuti peperangan, di saat ada peperangan sesuai dengan syariat Allah, ada benderanya, ada pimpinannya ya, dan tujuannya adalah untuk i'la kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah, maka orang yang berjihad di jalan Allah dia tidak akan masuk dalam neraka, sebagaimana tidak bertemunya debu yang berterbangan ketika kuda-kuda atau kendaraan orang-orang yang berjuang jalan Allah ya, ketika debu-debu itu berterbangan karena jalan mereka atau kendaraan mereka, maka perjuangan tersebut dan debu tersebut tidak mungkin bertemu dengan asap dari api neraka. Ini menunjukkan keutamaan orang yang berperang atau mengikuti peperangan di jalan Allah di saat adanya jihad fi sabilillah ya, dalam bentuk peperangan sesuai dengan syariat Allah dan syariat Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jihad itu sendiri ada beberapa macam jihad. Ada jihad dengan ilmu, bagaimana seorang mendakwai agama Allah ya, dengan dia menyampaikan ilmu Quran dan sunnah dan pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, dia berdakwah di jalan Allah dengan menghabiskan waktunya untuk dakwah, mengajak manusia kepada Allah, dan dia rela mengorbankan yakni apapun yang dimilikinya, entah itu harta, tenaga, pikiran, dalam rangka mengajak manusia kepada Allah. Ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa dan termasuk fi sabilillah dan ilmu yang dimilikinya. Kemudian juga ada perjuangan dengan harta benda. Seorang yang tidak bisa pergi peperangan, dia jihad fi sabilillah dengan hartanya, dia membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka ini termasuk perjuangan dan jihad dengan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga orang yang berjihad di jalan Allah dengan pulpennya, dengan al-qalam, yang menulis dan membantah kebatilan-kebatilan yang atau tuduhan-tuduhan yang dinisbahkan atau dialamatkan kepada Islam. Maka dia membantah dengan bantahan yang ilmiah, dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Dia membantah syubhat-syubhat orang-orang kufar, orang-orang orientalis yang cenderung memojokkan Islam dan menyudutkan Islam. Dia membantahnya dengan ilmunya, dengan tulisannya, ya, dengan dakwah yang hak. Maka ini ada bagian dari jihad fi sabilillah. Kemudian jihad dalam bentuk peperangan, yaitu jihad yang juga disyariatkan oleh Allah Ta'ala, dan ini termasuk di antara amalan-amalan yang amat mulia, sebagaimana di persahabat Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat tentang amal apakah yang paling dicintai oleh Allah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Kemudian Nabi sallam ditanya, lalu amal apa lagi ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, yaitu jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Kemudian beliau ditanya lagi pertanyaan yang ketiga, kemudian amal apa lagi ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi alaihi salam, hajjun mabrur, yaitu melaksanakan ibadah haji. Nah, ini menunjukkan bahwa jihad fi sabilillah yang jiwa dan raga adalah bagian dari amal-amal yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jihad yang dimaksud tentunya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, ada pimpinannya, ada benderanya, ada tujuannya, yaitu li'i'la'i kalimatillah, bukan karena hawa nafsu. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena ingin mendapatkan ketenaran, ya, supaya terkenal, supaya dia disanjung oleh manusia. Tidak. Tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada hadis yang lain, ya, juga dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana beliau bersabda, "Ainani," ada dua mata, "la tamassuhuma an-nar," yang mana kedua mata itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Lalu kata beliau, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis, mengucurkan air mata karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang tidak tidur karena menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjaga perbatasan-perbatasan, ya, negeri-negeri muslim, agar mereka, agar orang kafir tidak menyerang kaum muslimin di malam hari atau di saat kelalaian kaum muslimin, dan orang-orang itu menjaga di barisan-barisan terdepan perbatasan-perbatasan negeri-negeri muslim, mereka menjaga karena Allah, ya, ini juga termasuk orang-orang yang akan diselamatkan dari azab api neraka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis yang baru kita sampaikan, dari dua hadis yang disampaikan tadi, yang satu disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitab ini, dan yang satunya saya ambil dari riwayat Imam Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih, maka menunjukkan bahwa keutamaan orang yang menangis karena Allah Azza wa Jalla. Dan menangis karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibuat-buat. Dia adalah terpancar dari hati. Hati yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan air mata yang mengalir karena yang lainnya. Karena air mata itu banyak macamnya. Ada air mata yang mengucur karena bahagia. Ada air mata yang mengucur karena takut kepada Allah. Ada air mata yang mengucur karena kesedihan. Satu hal menimpa dirinya, dia ditinggal mati oleh orang yang dicintainya. Kemudian dia menangis karena sedih. Dan ada pula air mata yang keluar bukan karena Allah. Ya, yang diistilahkan oleh bahasa kita yaitu air mata buaya. Air mata orang yang menangis. Ya, hanya berpura-pura. Maka air mata itu banyak macamnya. Dan telah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala 10 macam air mata dalam kitabnya Zad al-Ma'ad. Nah, air mata karena takut pada Allah Ta'ala benar-benar yang terpancar dari sumbernya itu hati. Hati yang takwa pada Allah Ta'ala. Karena Nabi Alaihissalam bersabda, At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bahwa takwa itu di dalam dada seseorang. Sumber ketakwaan adalah hati seseorang. Maka ketika air mata itu mengalir karena takut pada Allah, benar-benar dari hatinya. Bukan dibuat-buat. Bukan karena disoting. Bukan karena di tengah keramaian orang. Supaya kemudian orang mengatakan bahwa dia, Masya Allah, dia itu menangis. Tidak. Nanti akan dijelaskan. Pada hadis yang berikut ini. Tentang orang yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat kelak. Salah satunya adalah orang yang menangis karena Allah Azza wa Jalla. Di saat dia sendirian. Jadi keutamaan tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia bersumber dari hati yang takwa. Hati yang betul-betul takut. Hati yang menyesal akan perbuatannya. Hati yang benar-benar ingin dan berharap kembali kepada Allah. Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua. Bahwa yang diambil dari hadis ini. Tentang bolehnya memberikan perumpamaan-perumpamaan. Bagaimana Nabi SAW menggambarkan sebuah kemustahilan. Dalam hadis ini. Dia menggambarkan bahwa sesuatu itu mustahil. Mustahilnya seorang yang menangis karena Allah masuk dalam neraka. Sebagaimana mustahilnya susu yang telah diperah. Ya, masuk kembali ke dalam kantong susu binatang yang diperah susunya. Ini suatu hal yang mustahil. Ini contoh ya perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW. Untuk mendekatkan pemahaman seseorang. Agar dia paham dengan jelas dalam penjelasan yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang berjihad fi sabilillah, berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita takut terhadap azab Allah. Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla perlindungan dari azab api neraka, dan mintalah kepada Allah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita selalu berdoa mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga dan kami mohon perlindungan padamu dari azab api neraka. Kemudian hadis ini atau hadis yang berikutnya sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka akan dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari kiamat kelak, yang mana pada hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, imamun adilun. Seorang pemimpin, seorang imam yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Seorang pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang yang hatinya senantiasa bergantung di masjid-masjid. Yakni dia betul-betul cinta dan mencintai masjid untuk sholat berjamaah, untuk membaca Al-Quran, untuk melakukan ibadah-ibadah di masjid. Kemudian yang keempat adalah warajulani, dan 2 orang tahabba fillah, yang mereka saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, mereka bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan kalaupun mereka berpisah, mereka berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamal. Yang kelima adalah seorang laki-laki yang dia dirayu oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan, yang memiliki jabatan dan memiliki kecantikan. Faqala inni akhafullah, namun dia menjawab terhadap rayuan dan panggilan wanita itu dan mengatakan sungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, atau yang keenam adalah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, dan seorang yang dia bersedekah dan suatu sedekah, fa akhfaha, lalu dia menyembunyikan sedekah itu, artinya tidak diketahui oleh manusia, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian, seorang yang dia mengingat Allah dalam keadaan sendirian, fa fadat ainah, maka mengalirlah ya, atau kedua matanya mengucurkan air mata. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini telah pernah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, namun tidak mengapa kita kembali menyingkap sebagian dari hal-hal yang diambil dari hadis ini. Bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan hamba-hamba Allah dan keutamaan beberapa amalan-amalan yang tidak dimiliki oleh sebagian amalan yang lainnya. Nah, di antara amalan-amalan dan pelaku-pelaku amalan tersebut yang memiliki keutamaan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ada 7 golongan manusia, tentu sekaligus dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Yang mana keutamaan ini adalah akan terlihat di akhirat kelak. Akan diberikan balasan oleh Allah Ta'ala sebagian dari balasannya. Yaitu ketujuh amalan tersebut dan ketujuh golongan orang yang mengamalkan amalan-amalan ini akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Dalam sebuah riwayat disebutkan naungan arsy, singgasana Allah Azza wa Jalla akan menaungi mereka. Akan menaungi mereka. Nah, siapakah ketujuh golongan tersebut? An-Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan yang pertama adalah imamun adilun. Seorang pemimpin yang adil. Para ulama menyebutkan, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut imam yang adil itu, pemimpin yang adil pertama kali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para ulama menjawab, karena kelangkaan manusia ini untuk mencari pemimpin yang adil tentu satu hal yang sulit dan tidak mudah. Maka dari itu sekaligus ini menunjukkan keutamaan pemimpin yang adil dan keadilan dalam kepemimpinan. Pemimpin yang adil tentunya melaksanakan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena keadilan di sini adalah keadilan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemimpin yang memperhatikan dirinya dan rakyatnya, yang menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang tidak mengenal kerabat, tidak mengenal nepotisme, tidak mengenal perbuatan-perbuatan kecurangan dan ketidakadilan. Pemimpin yang melaksanakan hukum Allah, yang menjalankan agama Allah. Karena Allah memerintahkan kepada keadilan, Innallaha ya'muru bil adli. Sungguhnya Allah memerintahkan pada keadilan. Maka tidak ada yang lebih adil daripada syariat Allah Azza wa Jalla, daripada tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu contoh yang nyata tentang keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengatakan dalam sabdanya, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat, laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku akan memotong tangannya. Ini menunjukkan keadilan seorang pemimpin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan demikian. Ya, tidak pilih kasih. Bahkan ketika beliau mengatakan laqata'tu yadaha, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Beliau, bukan beliau wakilkan pada orang lain. Ini menunjukkan ketegasan dalam hukum. Ketegasan dalam keadilan. Ini sekedar contoh. Dan tidak mungkin Fatimah mencuri. Tetapi untuk menunjukkan kepada umat pentingnya keadilan dan menegakkan keadilan. Tanpa melihat siapapun yang melakukan pelanggaran. Yang melakukan ya pelanggaran kepada terhadap suatu peraturan, ya entah dia anak pejabat, entah dia itu pejabat, entah itu siapapun, tatkala dia melanggar maka hendaklah diletakkan atau dijalankan hukuman sesuai dengan apa yang ditetapkan. Oleh karena itu imam yang adil disebutkan pertama kali dalam hadis ini karena kelangkaan manusia yang namanya imam yang adil tersebut, makanya dia disebutkan pertama kali. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak, yaitu seorang pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah. Tentu ibadah yang dimaksud di sini ada ibadah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang ada dasarnya Quran dan Sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah ibadah yang hak, bukan ibadah semaunya, tapi ibadah yang berdasarkan pada ilmu. Dan ilmu yang dimaksud Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan suatu amal yang bukan perintah kami, maka amalnya tertolak. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan oleh seorang pemuda ini, yang dia tumbuh besar di atas ibadah, adalah ibadah yang berdasarkan pada ilmu. Maka para ulama menyebutkan hadis ini menunjukkan keutamaan seorang pemuda yang dia menuntut ilmu, dia besar di atas ilmu, dan dia beribadah kepada Allah ala basiratin di atas ilmu. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang sangat mencintai masjid. Mencintai masjid di sini hatinya bergantung pada masjid. Dia rindu mendengar suara azan. Dia rindu melangkahkan kakinya ke masjid. Dia rindu salat berjamaah di masjid. Intinya dia mencintai masjid. Kalau manusia mencintai rumahnya, karena dalam rumahnya ada materi, ada sofa yang indah, ada gambar pemandangan yang indah, ada istri yang cantik, ada anak-anak yang menghibur. Tetapi orang ini tidaklah demikian. Dia mencintai masjid karena masjid adalah Baitullah. Dia mencintai masjid karena di masjid itu terdapat banyak ganjaran dan pahala. Dia berzikir pada Allah. Dia ruku dan sujud pada Allah. Dia mengadu kepada Allah. Maka di sana bukan materi yang dilihat. Oleh karena itu, tidak dianjurkan menghias-hias masjid secara berlebihan. Karena itu bukan hal yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana kita memakmurkan masjid itu. Dan ibadah pada Allah Ta'ala. Dan sholat. Membaca Al-Quran, sholat berjamaah, ya berzikir pada Allah, sujud dan ruku di masjid itu. Sehingga masjid itu hidup. Ya. Masjid itu makmur. Dan orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, Allah akan memanggil di hari kiamat kelak. Mana orang-orang yang akan menjadi tetanggaku? Maka Pak manusia berkata, ya Allah, siapakah yang berhak menjadi tetanggamu? Lalu dijawab oleh Allah Ta'ala, mereka adalah umar atau orang-orang yang memakmurkan masjid. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan cinta pada masjid dan mencintai ibadah kepada Allah, terutama sholat lima waktu yang dikerjakan di masjid secara berjamaah. Kemudian golongan yang berikutnya yang menunjukkan keutamaan cinta karena Allah, yaitu dua orang yang mereka saling cinta karena Allah, mereka saling rindu karena Allah, cintanya karena Allah, bukan karena syahwat, bukan karena harta, bukan karena kepentingan-kepentingan duniawi, bukan karena keinginan-keinginan yang tersembunyi di balik persahabatan itu. Karena terkadang manusia bergaul, bersahabat, dia melihat sisi positif dari sahabatnya. Ada keuntungan-keuntungan duniawi di balik itu semuanya. Sehingga kemudian dia dekat dengan sahabatnya. Ya, entah karena pengaruhnya, atau hartanya, atau yang lainnya. Dari kepentingan-kepentingan duniawi. Ini bukan cinta karena Allah. Tapi cinta karena kepentingan. Cinta karena kemaslahatan. Tapi ini maksud oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Yaitu golongan yang mereka akan dijauhi oleh Allah Ta'ala. Yaitu dua orang. Warajulani. Dan dua orang yang mereka saling cinta karena Allah. Mereka berpisah atau mereka bertemu, ijtama'a alaihi. Kalau mereka bertemu, bertemu karena Allah. Kalaupun mereka harus berpisah, berpisah karena Allah. Perpisahan di sini disebutkan ada dua hal. Dua pengertian. Dalam arti, dua-duanya benar. Entah perpisahan, yang satu meninggalkannya, ini pergi ke tempat yang lain. Karena Allah, karena dia berhijrah. Ya, karena tuntutan, dia harus hijrah, dia berhijrah karena Allah. Dan yang kedua, berpisah di sini karena kematian. Salah satu temannya meninggal. Tapi dia rela karena Allah. Nah, dua orang yang demikian, mereka cinta karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah, ini termasuk mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, وَرَجُلٌ دَأَتْهُ إِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْسِبْ وَجَمَالٍ. Dan seorang yang dia dirayu untuk berzina. Ya. Dirayu untuk berzina oleh seorang wanita. Wanita ini bukan main-main. Wanita yang cantik. Wanita yang memiliki kedudukan. Mempunyai jabatan. Status sosialnya tinggi. Mengajak dia untuk berzina. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi dia mengatakan pada wanita itu, kepada wanita ini, akhafullah, sungguh aku takut pada Allah. Jadi dia tidak mau melakukan zina bukan karena hal-hal yang lain. Tetapi betul-betul karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang manusia, dia meninggalkan suatu perbuatan dosa, itu bukan karena Allah. Tapi karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Atau bisa jadi dia meninggalkan maksiat kepada Allah karena dia khawatir ada temannya yang lihat. Atau yang lainnya. Dari hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi dalam hadis ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang meninggalkan perbuatan dosa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal peluang ada. Kesempatan ada. Ya. Modal pribadinya ada. Ya. Dalam arti tubuhnya, fisiknya, kegagahannya. Tapi dia meninggalkan maksiat itu. Dia meninggalkan zina karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan pada wanita itu, inni akhafullah, sungguh aku takut pada Allah. Dan ini ujian terbesar. Seorang yang dia diuji dan ujian ini, suatu hal yang luar biasa. Kalau dia mampu menyelamatkan dirinya. Sebagai contoh dalam kisah Al-Quranul Karim adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam tinggal bersama penguasa Mesir yang mempunyai istri yang cantik dan mempunyai kedudukan yang tinggi. Ya. Dan Yusuf ketika itu seorang pemuda. Dan sebagaimana pemuda kita ketahui, pemuda seorang yang memiliki kekuatan. Ya. Dia diajak oleh istri sang penguasa Mesir tersebut. Dan wanita telah menyerahkan dirinya kepada Yusuf alaihissalam. Tetapi apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Kata beliau, ma'adzallah. Innahu Rabbi ahsana mathwai. Kata Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, menjawab panggilan wanita atau istri penguasa Mesir itu. Ya. Ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah. Ini pertama kali ketika seorang dirayu oleh syaitan kepada perbuatan dosa, maka hendaklah dia pertama kali berlindung pada Allah Azza wa Jalla. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila shirathal mustaqim. Barang siapa beriktisam kepada Allah, maka dia akan ditunjukkan pada jalan yang lurus. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam, seorang pemuda yang ganteng, gagah, perkasa, diajak oleh wanita ini. Pertama kali yang beliau lakukan adalah beliau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengucapkan kalimat yang kedua. Innahu Rabbi ahsana mathwai. Sesungguhnya suamimu itu adalah tuanku. Dia telah memberikan kepada aku kebaikan. Maka dari kejadian ini kita melihat bagaimana seorang dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dua hal. Yang pertama, dia menjaga hablu minallah, hubungannya dan Allah Subhanahu wa taala. Dan meminta perlindungan pada Allah Azza wa Jalla dari godaan dan rayuan syaitan. Yang kedua, dia menjaga hubungannya dengan manusia. Karena suami dari penguasa Zulaikha tersebut telah berbuat baik padanya. Yang menganggap dia sebagai anak, menempatkan dia dalam keluarga sang penguasa, maka dia tidak lupa kebaikan orang tersebut. Ya, dia tidak mau khianat. Dia tidak mau khianat. Dia menjaga hubungannya dengan Allah dan meminta perlindungan pada Allah, dan dia menjaga hubungannya dengan manusia, terutama orang yang telah berbuat baik padanya. Maka janganlah seorang melupa jasa orang lain. Orang yang baik itu yang mengingat kebaikan orang lain, walaupun orang itu tidak mengharapkan dari dia. Ya. Tidak mengharapkan balasannya. Tetapi Islam mengajarkan agar kita mengetahui kebaikan orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Ya. Kebaikan orang yang telah berbuat baik pada kita. Jangan sampai kita ini kufur nikmat. Dan banyak kejadian-kejadian di zaman kita ini. Orang yang lupa dirinya, dia telah diperlakukan dengan baik. Ya. Dia telah diperlakukan dengan baik. Ternyata khianat di balik itu. Memaki-maki yang berbuat baik kepadanya. Mengata-ngatai yang berbuat baik kepadanya. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Padahal orangnya telah diperlakukan dengan baik. Ini bukan akhlak Islam. Bukan akhlak Islam. Wallahi binatang yang namanya anjing. Binatang yang namanya anjing. Apabila kita berbuat baik padanya, maka dia akan setia pada kita. Itu anjing. Dia menjaga rumah kita. Karena dia tahu ini tuanku. Dia memberi makan pada aku. Dia yang yakni memberikan kebaikan kepadaku. Maka dia menjaga kebun tuannya, ya, binatang-binatang tuannya dijaga oleh anjing ini, ya, karena dia tahu jasanya, kebaikan tuannya. Maka kalau ada manusia yang lupa kepada jasa seseorang atau jasa sesuatu yang telah berbuat baik kepadanya, dia kemudian lupa, bahkan berbuat jelek kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya, wallah ini lebih hina dari anjing. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Saya harus mengucapkan kalimat ini agar menyadarkan kita semuanya. Di dalam hidup ini, marilah kita menjadi orang yang mengetahui kebaikan orang lain yang pernah berbuat baik pada kita. Dan itu ajaran Islam. Itu ajaran Al-Quran. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian golongan yang berikutnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah, dan seorang yang dia mengeluarkan sedekah. Dia memberikan sedekah karena Allah. Oleh karena itu dia menyembunyikannya. Ya. Fa akhfaha. Dia menyembunyikan. Dia tidak mau dilihat orang. Ya. Dia menyembunyikannya sehingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini artinya bahwa orang terdekat dengan dia tidak mengetahui ketika dia memberikan sedekah tersebut. Istrinya, atau anaknya, atau sekretarisnya, atau orang terdekat dengannya tidak mengetahui tentang sedekah yang dia berikan tadi. Ini termasuk orang yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Itu sedekah yang disembunyikannya. Dan ini menunjukkan keikhlasannya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak sedikit manusia itu riya. Ketika memberikan, kadang-kadang diomongkan, diulang-ulangi, diceritakan. Ya, untuk mendapatkan pujian manusia. Tapi orang ini tidak. Dia menyembunyikan sedekahnya. Makanya di antara keutamaan lain, dari sadaqatus sirri, kata Nabi SAW, sadaqatus sirri, tutfi'u ghadabar rabb. Bahwa sedekah yang disembunyikan akan memadamkan kemarahan Allah. Memadamkan kemarahan Allah. Jadi orang yang dia bersedekah karena Allah, dia sembunyikan sedekahnya, tidak mau diketahui oleh orang lain. Ini salah satu keutamaannya, dia mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan terhindar dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini disebutkan mendapat naungan di hari kiamat kelak. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tujuh golongan tersebut, wa rajulun dzakara Allah khalian fa fadat aynah, dan seorang yang dia berzikir mengingat Allah dalam keadaan sendirian. Dia tidak disorting dari televisi. Dia tidak berkumpul dengan banyak orang. Ya, dia tidak dimintai komentar. Tapi dia sendirian mengingat Allah, rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, mengingat dirinya yang lalai mungkin, yang kurang dalam ibadahnya, maka kedua matanya mengucurkan air mata. Karena Allah. Fafadat aynah. Di saat sendirian. Ini catatan penting, saat sendirian. Ya. Saat sendirian. Tidak dilihat oleh siapapun. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Menangis karena Allah. Di saat sendirian. Ketika dia mengingat Allah azza wa jalla. Maka ini termasuk golongan yang mendapatkan ampunan Allah. Mendapatkan naungan Allah. Di hari yang tiada naungan. Kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan penting dalam masalah ini adalah. Bahwa yang disebutkan dalam hadis ini. Ada beberapa hal yang. Contohnya adalah dua orang yang mereka cinta karena Allah. Ini termasuk wanita. Yang berarti wanita yang dia dua orang wanita saling cinta satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian di sini disebutkan rajulun da'at imra'atun, seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita cantik. Sebaliknya pun demikian, seorang wanita dia dirayu oleh seorang pejabat, punya harta, punya kegagahan, keperkasaan. Ya, tapi dia menolak. Dia takut karena Allah. Ini termasuk mendapatkan naungan. Demikian pula seorang wanita yang dia tumbuh besar dalam ibadah pada Allah. Jadi ada sebagian dari hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, tidak hanya laki-laki, tapi juga pada wanita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga kita paling tidak memiliki salah satu dari sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, yaitu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Semoga kita bisa berupaya mendapatkan salah satu atau dua dari sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Aqulu qawli hadza, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ini saatnya untuk pertanyaan. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan pembahasan bermanfaat ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami dan mengamalkannya. Berikutnya kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz dari teman kita, pendengar dan pemirsa TV Roja, namanya Nia di Palembang yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukum atau niat kita seorang yang tidak mau merespon permintaan maaf kita dan niat baik kita untuk rukun kepada dia? Bagaimana sikap kita menyikapi hal tersebut? Jazakumullahu khairan. Baik, tentang pertanyaan ini, ketika seorang mungkin pernah berbuat salah pada temannya, kemudian dia menyesali perbuatannya, dan dia ingin meminta maaf pada temannya, ya, kemudian dia meminta maaf, namun mungkin responnya orang itu dingin. Ini hal dalam masalah. Ya. Kita tetap bersikap baik, walaupun tidak mendapat respon. Yang penting kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu meminta maaf kepada orang yang kita pernah berbuat salah padanya, ya, dan kita tetap berbuat baik padanya, dan insya Allah kita mendapatkan ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Adapun dia tidak merespon, dia tidak menyambut dengan hangat, itu urusan dia, ya. Yang penting kewajiban kita, apa yang kita lakukan, dan kita telah beritikad yang baik, berniat yang baik untuk melakukannya, maka ini sudah ada catatan tersendiri di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tetap kalau melihat dia, walaupun dia tidak respon, kita tetap memberi salam, assalamualaikum, ya. Dan tetap berbuat baik padanya, wallahu a'lam. Kembalikan pada Allah azza wa jalla, Allah yang mengatur hati manusia. Mudah-mudahan dia diberi hidayah, diberi taufik. Suatu saat dia akan ingat, suatu saat dia akan, yakni mau berbuat, apa, menyambut, ya. Termasuk juga kita berdoa pada Allah ta'ala, agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Jadi intinya bahwa dalam hal seperti ini, kita melihat apa yang menjadi kewajiban kita, tidak usah kita memikirkan apa yang harus dia lakukan. Yang penting saya melakukan tugas saya. Yang menjadi apa yang diperintahkan oleh Allah, dengan oleh Rasulnya, yaitu meminta maaf kepada orang kita berbuat salah, selebihnya itu urusan Allah SWT. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Berikutnya kami akan berikan kesempatan untuk penelpon. Silahkan kami buka line telepon di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa di mana? Ibu Kasnah di Pekalongan, Pak. Silahkan Ibu Kasnah pertanyaannya. Ya, ini katanya seorang wanita mengambilkan air minum untuk anjing seorang pelacur, ya Pak. Mm-hmm. Katanya dijamin masuk surga. Mm-hmm. Nah, katanya masuk surga itu kalau sholatnya baik, semua amalnya baik. Iya. Yeah. Ya. Nah, apa karena mengambilkan air minum anjing itu apa bisa masuk surga, Pak, kalau nggak sholat? Iya. Yeah. Iya, cukup Ibu pertanyaannya. Minta penjelasannya ya Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan Ibu Hasnah dari Pekalongan ya, barakallahu fiha. Sangat bagus sekali. Itu pertanyaan tentang hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul alaihissalam bersabda, pernah seorang wanita, dia haus, kemudian dia minum air, lalu dia ketika naik atau ketika itu ada seorang anjing yang kehausan, sehingga kemudian dia ambilkan sepatunya, lalu dia mengambil air dan dia berikan minum kepada anjing tersebut. Kemudian Allah mengampuni dosa wanita tersebut. Ini disebutkan dalam nas hadis itu, Allah mengampuni dosa wanita tersebut. Baik, hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas hadis ini adalah hadis yang sahih dan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam berbohong ya tentang apa yang beliau sampaikan. Yang diambil dari hadis ini dan perlu kita ketahui bersama bahwa tentu wanita ini, wanita dari Bani Israel, dia seorang pelacur ya. Dia ini beriman. Bukan wanita kafir, tidak. Wanita yang memiliki aslul iman. Ada iman dalam dirinya. Ya, tapi dia berbuat dosa, dosa besar. Dia berbuat dosa. Dan dia tidak putus asa kepada rahmat Allah. Dan Allah zat yang maha pengampun. Ya, maka dari itu, dia berupaya wanita ini untuk beramal. Apa yang bisa diamalkan? Dari kebaikan yang bisa diamalkannya, salah satunya adalah dan memberi makan minum kepada seekor anjing. Dulu pernah saya ditanya oleh seseorang, Ustaz, apakah Ustaz ketika menyampaikan hadis ini, saya khawatir, kata orang tersebut, kalau-kalau nanti para wanita pelacur itu pada cari anjing kemudian memberi minum kepada mereka. Maka saya katakan kepada orang yang mengatakan saya khawatir, jawaban saya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir ketika menyampaikan hadis ini. Anda kok khawatir? Apa Anda lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq menyampaikan hadis ini kepada umat, kepada manusia. Dan beliau tidak khawatir. Kok Anda khawatir? Siapa Anda ini? Ya. Maka marilah kita ini kembali kepada yang pertama. Bahwa yang memiliki ampunan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan ampunan pada hamba-hambanya. Bukan kita. Ya. Kalau manusia itu sifatnya kejam. Orang berbuat salah tidak dimaafkan. Allah tidak demikian. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku. Yang mereka melampaui batas dalam kehidupan mereka, dalam diri mereka. Membalimi diri mereka. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ketika seorang bertobat pada Allah, kembali kepada Allah. Allah zat yang maha pengampun. Bagianlah bagian dari ampunan Allah kepada orang itu. Dia berbuat baik karena ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan agar kita pun tidak menggampangkan amal-amal kebaikan yang kecil. Sholat ya iya. Ya. Karena dalam kisah ini tidak disebutkan oleh Nabi SAW bahwa wanita tersebut tidak sholat. Nabi tidak menjelaskan demikian. Beliau hanya mengatakan ada seorang wanita pelacur di zaman ini yani dari kalangan Bani Israel, yang dia minum air kemudian dia melihat seekor anjing yang haus dan dia mengambil dengan sepatunya diberikan minum kepada anjing tersebut, Allah mampuni dosanya. Allah mampuni dosa. Itu keterangan hadisnya. Tidak dijelas wanita ini sholat atau tidak. Jelas bahwa wanita ini dia ikhlas dalam berbuat dan dia memiliki keimanan. Dia beriman pada Allah bukan tidak. Tapi dia berbuat dosa. Tapi dia berbuat dosa. Yang ini menunjukkan bahwa Allah maha pengampun. Yang kedua, kita tidak boleh menjadikan manusia putus asa kepada rahmat Allah. Ya. Tidak boleh. Tidak boleh seorang da'i, ada orang ingin bertobat dari dosa yang paling besar misalnya, dia mengatakan, wallah kamu tidak bakal diampuni oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh. Harus, alhamdulillah, kamu telah mau kembali kepada Allah. Wallah sangat gembira dengan kembalinya seorang hamba kepada Allah. Harus berikan sugesti pada orang itu. Jangan kita menjadikan seorang hamba putus asa dari rahmat Allah. Maka inti dari hadis tersebut yang ditanyakan tadi, bahwa tidak ada keterangan tentang sholat atau tidak, tapi yang jelas wanita ini adalah seorang wanita yang ada iman dalam dirinya. Dia dari seorang Bani Israel. Kemudian dia berbuat baik karena Allah. Ya, maka Allah mengampuni dosanya. Yang berikutnya, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita, jangan kita gampangkan amalan-amalan yang soleh, walaupun itu kecil. Hanya memberi minum pada binatang. Kadang-kadang kita remehkan. Jangan. Tapi berikanlah. Ada kucing, mungkin haus. Dia naik-naik cari air. Ambillah air di satu bejana. Berikan pada kucing itu. Itu satu amal kebaikan. Ya. Karena amal kebaikan dalam Islam ini, kata Nabi alaihissalam, lebih dari 70 cabang. Ya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu lebih dari 70 cabang. A'la'ah qawlu la ilaha illallah atau afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama adalah tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kemudian wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan kata Nabi SAW, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian dari iman. Atau salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Maka setiap amal kebaikan adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Supaya kita tidak gampangkan, kita tidak remehkan. Apalagi kalau kita merasa diri kita banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa. Kita berbanyak berbuat kebaikan. Mengapa demikian? Karena Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Jadi ini diantara keterangan yang perlu saya sampaikan. Berkaitan dengan hadis yang ditanyakan oleh ibu tersebut, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir kami bacakan dan mohon ititam setelah ini Ustaz. Dari hamba Allah yang bertanya, assalamualaikum. Ustaz, apabila kita menangis dikala sendiri karena sudah tidak sanggup lagi menahan beban hutang yang sudah begitu lama dipikulnya, karena dia ingat akan kematiannya, apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Silahkan. Baik seorang yang dia mempunyai beban hutang yang banyak, kemudian dia menangis, dan dia tidak sanggup untuk membayar hutangnya. Ya, apakah ini termasuk menangis karena Allah? Ya, ini bagian dari menangis karena Allah, karena dia takut. Ketika seorang memiliki rasa takut pada Allah, ya Allah, aku punya hutang banyak, sementara aku tidak punya harta, aku tidak bisa membayarnya. Dan dia orang ini, orang yang betul-betul memang tidak mampu. Dan dia tidak meremehkan. Ya. Karena ada orang yang berhutang, memang tidak mau bayar. Niat ketika hutang itu tidak mau membayar. Kata insya Allah itu hanya sekedar ucapan manis di atas lisannya. Na'udzubillah. Ya. Pinjam duit, tidak mau bayar. Ini yang bahaya. Tapi kalau seorang betul-betul dia pinjam karena butuh, karena dia betul membutuhkannya, dia perlu... Ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Dan ada dalam dirinya untuk niat untuk mengembalikannya. Tapi memang dia tidak mampu. Ya, dia mengira bahwa dia bisa membayarnya. Ternyata tidak. Maka insya Allah Ta'ala di hari kiamat kala Allah yang akan membayarnya. Ya, Allah akan membayarnya. Adapun orang yang memang sengaja tidak membayar hutang. Ya, ini, padahal dia mampu. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Matnul ghaniyyi. Zulmun. Jadi orang yang ini mafal itu orang yang menangguh-nangguhkan membayar hutang padahal dia mampu, ini adalah sebuah perbuatan kezaliman. Ini yang tercela, yang tidak dibenarkan. Adapun seorang yang dia yakni takutnya pada Allah sementara dia mempunyai beban hutang yang banyak, ya, maka ini dia menangis, insyaallah menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang hutang itu tidak gampang, maka janganlah kita bermudah-mudah untuk berhutang, ya, karena tanggung jawabnya besar. Ya, tidak hanya ya, kalau bisa diselesaikan di dunia, alhamdulillah. Kalau tidak bisa diselesaikan di dunia, maka akan dituntut di akhirat kelak. Terutama tentu apabila orang yang menghutangi kita dia tidak ridho, ya, dia tidak ridho, maka nanti akan dituntut di hari kiamat kelak. Jadi intinya mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar pada seorang yang punya hutang dan kaum muslimin yang punya hutang. ya. Semoga Allah memberikan jalan keluar pada mereka, ya. Dan hutang itu adalah hal yang selama seorang bisa untuk tidak berhutang, janganlah berhutang, ya. Usahakan untuk tidak berhutang. Tapi kalau suatu keadaan memang terpaksa dan seorang merasa dirinya insya Allah mampu membayarnya, silakan. Dan itu dicatat. Dan itu dicatat. Ya, supaya tidak lupa. Kalau dia tidak mampu membayarnya, insya Allah ini warisnya yang membayarnya. Ya. Jadi intinya bahwa ketika seorang menyesali perbuatannya, karena dia berhutang dan dia tidak mampu bayar, kemudian dia menangis, ya mudah-mudahan tangisnya, tangisannya, yakni dibalas oleh Allah SWT dengan ada yang jalan keluar yang Allah berikan kepada orang tersebut. Wallahu ta'ala.